Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Masih di bab 6, bab tentang perintah untuk bersabar terhadap kezaliman yang dilakukan oleh sultan, yang dilakukan oleh penguasa. Sebelumnya ada satu mukaddimah, bahasanya umumnya manusia ketika mereka punya potensi maka mudah bagi mereka untuk bertindak jahat dan bertindak zalim. Termasuk diantaranya adalah manusia yang dikasih kekuatan. Manusia dikasih kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah kesempatan untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, maka ketika dia punya potensi, rawan bagi dia untuk melakukan penyimpangan. Karena itulah Islam memahami yang namanya pemimpin punya peluang untuk menyimpang, punya peluang untuk mendzalimi rakyatnya. Kalau kemudian dilawan oleh rakyatnya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Dan kaum muslimin kapan bisa tenang kalau setiap kali dia punya pemimpin selalu kacau. Sementara yang namanya kehidupan bisa berlangsung, yang namanya aktivitas manusia, dakwah bisa berlangsung kalau kondisi masyarakat dalam kondisi aman. Kita akan membaca beberapa pernyataan para ulama tentang perintah mereka atau penegasan mereka agar selalu bersabar terhadap kezaliman pemimpin. Qala Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Kata Abu Idris Al-Khawlani, "Iyyakum wa ta'na 'ala al-a'imma, fa inna ta'na 'alayhim hiya al-haliqa. Haliqatud din, laysa haliqat asy-sya'ri." Ala inna qa'inuna humul kha'ibun wa syirarul asyrar. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah mengatakan, jangan sampai kalian mencela a'immah, mencela pemimpin. A'immah di sini bukan ulama, tapi pemimpin. Meskipun a'immah bisa dimaknai imamuddin dan imamuddunya. Kalau pengertian imamuddin berarti dia ulama. Kalau imamuddunya berarti pemimpin, pemerintah. Fa'inna ta'na alaihim hiyal haliqah. Karena mencela pemimpin adalah sikap al-haliqah. Orang yang menggundul. Menggundul apa yang boleh maksud? Haliqatul din. Yaitu menggundul agama. Laisa haliqatul syari, bukan menggundul rambut. Karena ketika orang sudah mulai berani mencela pemimpin, kemudian terjadi ketegangan antara rakyat dan pemimpin, maka dakwah mulai banyak ditekan, kaum muslimin banyak dirugikan, mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Ala inna ta'inuna humul kha'ibun. Ketahuilah bahasanya al-ta'inun, orang yang suka mencela, mereka lah orang yang gagal. Al-kha'ibun wa syirarul asrar, dan manusia yang paling jahat. Ini pesan yang disampaikan oleh seorang ulama, Imam Abu Idris Al-Khawlani. Kemudian qala Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau bermadzhab Hanafi rahimahullah. Man la'ana imamahu khurima 'adluhu. Siapa yang melaknat pemimpinnya, maka dia akan dijauhkan, tidak mendapatkan sikap adilnya. Sehingga ketika rakyat mendzalimi pemimpin dengan melaknat pemimpin, maka rakyat juga akan dibalas oleh Allah dengan didzalimi oleh pemimpinnya. Kemudian kita akan lihat sikapnya Imam Ahmad, terutama ketika terjadi ayyamul mihnah. Qala al-Hasan ibn Ismail ar-Rifa'i rahimahullah. Qala li Ahmad ibn Hanbal imam ahli sunnati as-sabiru lillahi tahta al-mihnah. Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahlu sunnah, as-sabiru lillahi tahta al-mihnah, manusia yang bersabar mengikuti aturan Allah di bawah ujian yang sangat berat, beliau pernah berpesan kepadaku, ajma'a sab'una rajulan minat tabi'in wa a'immatil muslimin, 70 orang tabi'in dan para pemimpin kaum muslimin, wa quha'ul amsar, serta para ulama dari berbagai negeri, ala anna sunnata allati tuwfiya 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat tentang sunnah yang menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Di antaranya kata beliau, as-sabru tahta liwa'is sultan, bersabar di bawah bendera seorang pemimpin, ala ma kana minhu min adlin aw jawr, dalam kondisi apapun ketika dia bersikap baik adil maupun zalim. Karena tadi kita sudah sampaikan dalam khotimah, siapapun manusia ketika dia diberi oleh Allah kekuatan dunia, baik harta maupun pangkat maupun jabatan, punya peluang potensi untuk menyimpang. Ketika seorang pemimpin dikasih kesempatan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, punya potensi untuk menyimpang, dilawan dengan kekerasan dari rakyatnya, maka selamanya tidak akan bisa menimbulkan ketenangan di tengah kaum muslimin. Jim, di sini Jim apa maksudnya? Syekh Jamal bin Burehan, penulis. Komentar dari Jamal. Ayuhal ikhwah, kalau ikhwah mencakup laki dan perempuan, kalau ikhwan khusus laki-lakinya. Ayyuhal ikhwah, idza qara'tum fatadabbaru. Wahai para saudaraku, kalau kalian membaca keterangan di atas, renungkanlah. Wala takunil qira'atu bi athari salafi sahabat as-sayfin ala ahadina. Jangan sampai bahan bacaan pernyataan yang telah kita baca itu seperti sahabat Usaidin, seperti awan yang ada di musim panas. Awan ketika di musim panas bertahan enggak? Tidak, hanya mengalir begitu saja. Terpa angin hilang. Ana ahadina, pada diri kita. Sehingga kita bacanya sekilas seperti layaknya awan, cuma terbang selesai hilang, enggak membekas. Kalau sahabat Usyita, awan di musim dingin, nah itu baru dia menurunkan hujan, ada bekasnya. Sur'anu ma nansa ma yamurru alaina min ahaditha wa atharin. Betapa cepatnya kita melupakan hadis dan asar yang telah kita baca. Lihatlah di atas perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang beliau memotivasi untuk bersabar, wa ta'kiduhu alaihi, dan beliau menekankan untuk bersabar, wa huwa tahtal mihnah, pada saat beliau sedang mendapatkan ujian. Ketika Imam Ahmad di penjara, banyak orang menantikan apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad. Mereka bersiap dan siaga untuk membela Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mulai mengajar di usia 40 tahun. Jadi beliau sudah dikenal namanya sejak usia belajar, sejak usia 20-an, tapi belum pernah ngajar, paling forum-forum kecil. Dan beliau baru mengajar resmi, membuka forum resmi, menyampaikan hadis di usia 40 tahun. Begitu beliau buka, langsung banyak pesertanya, langsung banyak jamaahnya. Sehingga mudah bagi Imam Ahmad untuk tinggal bilang, kita perang atau berontak. Karena itu beliau mengatakan, walau qala ukhruju ala man yaqulu bi khalqil Qur'an wa qatiluhum. Berontak setiap orang yang punya akidah bahasanya Al-Qur'an itu makhluk, dan perangi mereka. Lama kana mukhti'an aqlan. Tentu secara logika tidak akan dinilai salah. Karena pengikutnya sudah sangat banyak dan semuanya sam'an wa ta'ah. Pasrah bongkaan kepada Imam Ahmad. Apapun yang diucapkan Imam Ahmad, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, enggak pakai nawar. Wal waqi' wal hal hadhihi la walamma lamahu ahadun. Dan realitanya kondisinya seperti itu. Karena itulah tidak ada satupun orang yang mencela Imam Ahmad. Beliau rahimahullah tetap bersabar dalam kondisi dihukum oleh penguasanya karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Meskipun ketika itu banyak sekali di antara mereka yang berusaha untuk melakukan takiyah dalam rangka menyelamatkan diri. Siapapun orang ketika mereka mendapatkan ancaman siksa pasti dia akan takut. Makanya ayyamul mihnah ini yang menentukan kekuatan imannya, sejauh mana dia bisa bertahan dalam kondisi mendapatkan ancaman sementara dia harus mempertahankan akidahnya yang benar. Tanya di antara mereka yang sudah dibunuh, benar di antara mereka yang melakukan takiyah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua makhluk. Ini semua apa? Empat jarinya. Empat jarinya ini makhluk. Jadi pada isyarat jari dihitung satu-satu ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kemudian beliau menunjuk seluruh jarinya, ini semua makhluk. Imam Ahmad sendiri kadang melindungi murid-muridnya dengan cara seperti itu. Karena kalau dibiarkan, pemerintah bisa menindas lebih dahsyat. Makanya kadang mereka melakukan tauliyah. Ada salah satu muridnya Imam Ahmad yang bernama Al-Marudhi. Al-Marudhi, beliau termasuk ahli hadis. Satu ketika ada polisi gedor-gedor pintunya Imam Ahmad lagi forum pengajian. Kemudian beliau bertanya, atau polisi ini bertanya, di mana Al-Marudhi? Kami mau menangkap Al-Marudhi. Kemudian yang lama seperti ini ya. Jadi telunjuk tangan kanan ditaruh di telapak tangan kiri sambil mengatakan, Al-Marudhi laisa huna, wa ma yaf'alu Al-Marudhi huna. Al-Marudhi enggak ada di sini, ngapain Al-Marudhi di sini? Ini contoh tauliyah. Walakinnaha sunnatul lati turabbi ar-rijala wal hikmata wal farasata allati yanzuru biha ila an-nata'ij. Allahumma aykiz wa bassir al-ghafilina ajma'in. Namun sunnah yang menjadi alat untuk melatih dan mendidik para generasi hikmah dan farasah yang dulu biha ila nataij, yang dengan itu orang bisa melihat hasil, itulah yang dipegangi oleh Imam Ahmad sehingga beliau tidak memberontak. Allahumma, karena itu bangunkanlah dan tunjukkanlah al-ghafilin ajma'in, orang-orang yang lalai. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan madzhab al-sunnah tarkul khuruj bil kitab, tidak memberontak dengan memerangi alal muluk al-tuba, tidak memerangi pemimpin yang bugat. Bugat itu memberontak. Jadi ada pemimpin, ada orang memberontak pemimpinnya, menang, akhirnya ini jadi pemimpin. Asisi memberontak, kudeta kan, siapa? Mursi. Mursi kalah, Asisi naik. Mantapnya al-sunnah tidak boleh memberontak Asisi, karena nanti terjadi pertumpahan darah yang lebih parah. Wasabru ala zulmihim ila ayyastahira barrun ayyastariha barrun au yustarahu min tajirin. Dan dia harus bersabar terhadap kezaliman mereka sampai orang baik diistirahatkan, dan matinya orang baik itu istirahat. Au yustarahu min tajirin, atau dia diistirahatkan dari orang jahat sehingga yang jahat mati duluan. Sabar-sabar, siapa yang cepat mati maka dia yang baik beristirahat. Kalau yang jahat mati duluan maka yang baik diistirahatkan. Dan itu pasti terjadi. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarh Muslim, wa amma al-khuruj 'ala wulati al-umuri wa qitalihim fa haramun bi ijma'i al-muslimin wa in kanu fusqatan adh-dhalimin. Memberontak kepada pemerintah dan memerangi mereka haram dengan ijma' kaum muslimin, meskipun mereka orang fasik zalim. Wa ijma' al-sunnati 'ala annahu la yun'azilu sultan bil fiski. Dan al-sunnah sepakat bahasanya sultan tidak boleh dilengsarkan disebabkan karena dia melakukan kefasikan. Ada hadis yang sangat jelas menyatakan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anisyak tentang keburukan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juzmani insin. Akan ada beberapa orang yang memimpin manusia hatinya itu seperti setan yang ada dalam fisik manusia. Jadi kalaupun presiden kita, pemimpin kita, orang yang aslinya setan menjelma jadi manusia, Rasulullah SAW telah mensabdakan hal ini 14 abad silam. Dan apa saran beliau ketika para sahabat bertanya, kaifa asna, lalu apa yang harus aku lakukan? Ya Rasulullah, in adraktu dhalika, kalau saya menjumpai semacam ini. Kata Rasulullah SAW, tasma'u wa tuti'u lil amir, tetap kamu mendengar dan taati pemerintahmu. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasmi'u ati, meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, tetap biarkan dia, jangan dilawan, karena kalau dilawan kamu mati. Maka lebih baik menyelamatkan nyawamu, ini tidak ada artinya, dibandingkan harus mengorbankan nyawa membela harta dan dirinya. Karena kalau melawan pemimpin bisa dipastikan kalah. Dan Nabi SAW perintahkan bersabar. Dan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan disebabkan kesabaran yang dia miliki. Secara logika kayaknya memang tidak masuk akal. Kok seperti itu saran Nabi SAW? Karena logika kita pendek. Sementara apa yang beliau sampaikan lebih mengedepankan kepada maslahat umat. Kalau seperti ini terus dilawan, maka kaum muslimin banyak jadi korban. Dan sayangnya beliau kepada umat, kepada umat Islam, hingga Rasulullah SAW memberikan arahan semacam ini, jangan dilawan. Lebih baik ngalah, mundur, meskipun mereka merampas harta kita, menguasai dunia kita, tapi itu semuanya sementara. Karena yang namanya kekuasaan itu berputar. Al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari itu aku gilir di tengah manusia. Sekarang orang jahat berkuasa, besok orang baik berkuasa. Orang baik berkuasa, besok akan ada orang jahat berkuasa. Dan begitu seterusnya. Sehingga kaum muslimin dalam setiap kondisi akan mengalami kondisi yang bergantian. Nah, ketika jahat sedang berkuasa, dilawan, hasilnya bukan yang jahat itu hilang, tapi banyak korban orang baik yang hilang. Kemudian qala wa qala aidan, dia juga mengatakan wa qala jamaahiru ahli sunnati minal fuqaha wal muhaddithin wal mutakallimin la yun'azalu al imamu bil fiski wal zulmi wa ta'tilil huquq wa la yukhla'u wa la yajuzu al khuruju alayhi bidzalika. Jumhur jamahir, jamahir itu lebih besar dibandingkan jumhur, hampir semua ulama al-sunnah dari kalangan fuqaha, muhaddisin, kalau ini dibedakan berarti yang satu ahli fikih, yang satu ahli hadis, serta al-mutakallimin, mereka mengatakan tidak boleh seorang pemimpin dilengsarkan disebabkan karena dia fasik atau dia zalim atau dia tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan hak rakyat. Wala yukhla'u, tidak boleh dicopot. Wala yajuzul khuruju alaihi bidzalika, dan tidak boleh memerintahnya. Bal yajibu wa'dhuhu wa takhwifuhu lil ahadithil waridat fi dzalika. Namun wajib bagi rakyat untuk menasihatinya, kemudian memberikan takhwif, ditakut-takuti, awas Pak, hati-hati Pak, kalau enggak adil, ini ada hadisnya. Coba perhatikan, baca sendiri. Ini bukan hadis dari saya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia itu punya nurani, dan setiap nurani manusia akan membekas ketika dia membaca tadi. Jadi Allah ingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apakah Allah tahu Fir'aun mati kafir? Allah tahu deh. Allah tahu. Namun Allah tetap perintahkan Musa yang tidak tahu tentang kondisi akhir Fir'aun. Apakah nanti Fir'aun ini mati kafir atau bisa bertahan dalam atau akan tobat dan jadi muslim? Makanya Allah perintahkan kepada Musa, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepadanya dakwahmu ini dengan cara yang lembut, la'allahu, semoga dia ingat atau takut. Meskipun dia sejahat Fir'aun. Dan korbannya Fir'aun sudah banyak. Kira-kira Musa ketika ketemu Fir'aun, kalau normalnya kita mungkin semangatnya boleh cendak. Kamu dulu sudah membantai generasi kami, bayi-bayi kami, orang-orang kami diperbudak dan seterusnya. Namun ketika Musa menghadapi Fir'aun, diperintahkan oleh Allah, jangan mendatangkan semangat balas dendam. Meskipun bisa jadi yang namanya Musa Bani Israel, sementara kaumnya ditindas oleh Fir'aun, banyak yang dibantai, dan yang dibantai bukan yang dewasa tapi anak-anak. Ini kan pelanggaran HAM. Gak tahu HAM sudah ada belum? Ini pelanggaran HAM. Krisis kemanusiaan yang luar biasa, ngerti? Orang yang sudah tidak punya lagi peri kemanusiaan. Karena yang dibantai anak kecil, bayi yang baru lahir. Karena yang dibantai orang dewasa yang bangkang, mungkin bagi sebagian di antara kita ya, wajar. Karena dia bakar. Tapi bayi, sehingga emosionalnya lebih besar. Makanya kampanye yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membela Suria, meskipun mereka kafir, yang ditampilkan gambar apa? Bayi yang mati di pinggir laut sama yang penuh dengan darah karena kena bom. Cuma foto dua ini yang sering ditampilkan. Kampanye anti Bashar, kampanye untuk menyelamatkan Suria. Karena kalau sudah anak kecil yang jadi korban, tingkat emosionalnya lebih besar. Normalnya ketika Musa diperintahkan oleh Allah menghadap Fir'aun, itu semuanya balas dendam. Gimana gak balas dendam? Dia sudah menghabiskan generasi kami, membantai anak-anak di antara kami, belum lagi memperbudak orang-orang yang berada di sekitar kami. Namun Allah perintahkan kepada Musa, la'alla faqula lahu layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikan dakwahmu dengan cara lembut, barangkali dia ingat dan punya rasa takut kemudian tobat. Meskipun Allah Maha tahu nanti Fir'aun akan mati kafir. Dan tidak ada pemimpin di tempat kita yang lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Makanya ada satu kisah yang barangkali antum sudah sering dengar ya. Ada orang yang datang kepada salah satu gubernur ingin menyampaikan nasihat. Sebelum menyampaikan nasihat, dia minta izin dulu. Mohon maaf Pak Gubernur, barangkali nasihat saya ini pedes banget. Barangkali nasihat saya ini nyelkit, menyakitkan, sangat keras. Apa kata Gubernur? Tidak usah dikasih nasihat. Karena kamu tidak lebih baik dibandingkan Musa, dan saya tidak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Sementara Allah berfirman, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah berfirman memerintahkan kepada Musa dan Harun agar menyampaikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lembut, barangkali dia bisa ingat. Dan kamu tidak lebih baik dari Musa, saya tidak lebih jahat dari Fir'aun. Ini kebenarannya apa? Quran. Kalah yang mau ngasih nasihat. Mau dinasihati. Kemudian qala Abu Bakr al-Ajuri rahimahullah, wa man sabara ala jawri al-a'immah wa hayfi al-umara. Siapa yang bersabar terhadap kezaliman a'immah dan kezaliman para pemimpin, hayf, zulm, walam yakhruj alaihim bisayfihi wa da'alil wulati bisalah, dan tidak memerintah mereka dengan pedangnya serta mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Kana 'ala tariqin mustaqim insyaallah, maka dia berada di atas jalan yang lurus insyaallah. Apa bedanya antara at-ta'nu dengan khuruj? Kalau at-ta'nu itu kalau bahasa kita vokal terhadap pemerintah, vokal terhadap pemerintah, kritik secara terang-terangan di depan umum, bahkan kadang bisa melalui media, itu at-ta'nu. Kalau al-khuruj, berontak pakai pedang, melawan dengan kekuatan. Kekuatan rakyat digunakan untuk melawan kekuatan pemerintah. Dan tadi kita baca, baik at-ta'nu maupun khuruj, dua-duanya dilarang. Pada para ulama, mana yang lebih parah? Khuruj. Ya, khuruj lebih parah. Karena kalau sudah khuruj, lebih dari sebatas ta'nu. Dan khuruj itu sebabnya adalah sibab wa ta'nu. Ketika sebagian tokoh masyarakat sudah mulai mencela pemerintah, menghina pemerintah, nanti ujung-ujungnya terjadilah khuruj. Rakyat pada gerget-geten semuanya misalnya. Kemudian gampang bagi mereka, begitu disulut api langsung meledak. Qala Umar ibn Yazid Abu Has rahimahullah, saya mendengar Hasan al-Basri pada hari ketika Yazid ibn al-Muhallab berkuasa. Kita tidak tahu tentang latar belakang sejarahnya. Intinya Yazid bin Muhallab bertindak zalim kepada rakyatnya. Yaqulu Hasan al-Basri mengatakan, wallahi law anna an-nasa idza tulu min kibali sultanihim, demi Allah ketika masyarakat mereka diuji karena memiliki pemimpin yang zalim, sabaru lalu mereka bersabar, ma labithu ay yarfa'allahu dhalika anhum ay yufarriju anhum, maka tidak akan lama Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kondisi yang tidak baik ini dari mereka. Artinya Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Ini yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Kalau mereka mau bersabar, gak lama kondisi yang gak nyaman kayak gitu gak bakalan lama. Meskipun memandang zalim, lebih memihak kepada salah satu kelompok, banyak membela orang-orang yang suka bersikap jahat kepada kaum muslimin, kondisi itu tidak lama. Walakinnahum yujzi'una, namun mereka jaza'a, yujzi'u maknanya adalah tidak sabar. Namun mereka tidak sabar, wayabza'una ila sayyid, kemudian langsung bersegera mengambil pedangnya, artinya cepat berontak. Fayukalu ilaihi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada mereka, ya sudah, ya, gunakan pedangmu, tidak dibantu. Wallahi ma ja'u bi yaumin khairun qat, demi Allah mereka tidak mendatangkan kebaikan satu hari pun. Karena bisa dipastikan yang terjadi adalah terus perang. Tidak akan bisa nyaman, tidak akan bisa tenang hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Terus orang enggak bisa bermuamalah, tidak bisa beraktivitas dengan tenang. Ke masjid dicurigai, nanti kalau rajin jamaah dicurigai pengajian, ada salah satu yang intel, ya. Ada intel kan, ya? Atau anggota PAIS. Sehingga gak nyaman. Alhamdulillah ketika nikmat aman itu Allah berikan, kita bisa beraktivitas dengan tenang. Qala Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullah, wa inna wa in dhalamaka haqqan laka, yakni sultan, kalau ada pemerintah yang mendolimimu dengan mengambil hakmu, wa in dharabaka dhulman laka, meskipun dia memukulmu dengan cara zalim, wantahaka irdaka, dan menyebarkan kehormatanmu, mencabik-cabik kehormatanmu. Misalnya dia menghukum kita di tempat umum, mempermalukan kita. Wa'akhadha malaka, dan mengambil hartamu. Fala yahmiluka dhalika ala annahu yakhruju alaihi sayfuka hatta tuqatilhu. Maka jangan sampai ini mendorongmu untuk memberontaknya, mengambil senjata sehingga kamu bisa membunuhnya atau bisa memeranginya. Wala takhruj ma'a kharijiyyin hatta tuqatilhu. Dan jangan kamu keluar bersama Khawarij, kamu mendukung Khawarij sehingga kamu bisa memerangi-nya. Wala takhrid ghayraka 'ala al-khuruj 'alayhi, walakin isbir 'alayhi. Dan jangan memotivasi orang lain untuk memberontaknya, namun bersabarlah kepadanya. Baik. Dan di masa silam ya, para ulama sekalipun mereka sudah berusaha untuk bersabar, kadang pemerintah enggak terima. Karena mungkin ada kalimat yang ketika keluar dari penjelasannya mengkritik ulama dan ulama dan mengkritik para pemimpin, dan mereka enggak terima sampai dihukum. Hanya di antara mereka yang dihukum mati di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, termasuk juga Hasan Al-Basri hampir saja mau dihukum padahal dia tidak Khawarij. Tapi terkadang pernyataan beliau minta bersabar, bersabar terhadap pemimpin yang dolim. Nyinggung gak? Sama dengan ketika ada orang yang berdoa, ya Allah anugerahkanlah kami pemimpin yang jujur dan bukan pendusta. Didengar oleh pemimpinnya, oh berarti saya pendusta. Aslinya mereka tidak mencela, cuman kalimatnya nyinggung. Sehingga banyak di antara mereka yang kadang disebabkan karena semacam ini dibunuh oleh para pemimpin. Termasuk di antaranya Hasan Al-Basri. Beliau pernah dicari-cari namun tidak ketemu. Jadi polisinya tahu kalau Hasan Al-Basri masuk di rumah X. Dicari-cari tapi enggak ketemu. Dan bagian dari karomah yang Allah berikan kepada beliau, Hasan Al-Basri ditutupi oleh Allah sehingga tidak kelihatan oleh polisi, padahal dia ada di dalam. Maka polisinya begitu keluar bingung, tadi di sini tapi nggak ada, sudah digeledah, dicari. Dan yang namanya rumah di masa silam itu kan tidak seperti kita, ada pangkernya, ada lotengnya, ada tempat-tempat yang nyelempit-nyelempit. Dulu nggak ada, masih sangat sederhana, sehingga untuk geledah gampang. Dan itu bagian dari karomah yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca bab yang ketujuh, addu'a li sultan minas sunnah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin termasuk bagian dari sunnah. Da'ali itu doa kebaikan. Da'ala doa keburukan. Da'ali mendoakan kebaikan. Kalau da'ala mendoakan keburukan. Addu'a li sultan berarti mendoakan kebaikan untuk sultan, termasuk bagian dari sunnah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, walau law kana lana da'watun mustajabatun la da'awna biha sultan. Andaikan saya punya satu doa yang dijamin mustajab, tentu saya gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Ini cerdasnya para ulama ya. Kenapa seperti ini? Karena kalau dipakai untuk mendoakan pemimpin, maka yang dapat manfaat lebih banyak. Coba kita, kalau kita memiliki satu doa yang mustajab, apa yang kita minta? Ya Allah berikanlah aku rezeki yang lapang. Tadi kan seputar rezeki, pekerjaan, jodoh. Utang di situ tidak lebih dari itu. Nanti obsesi kita cuma tiga itu. Makanya kita kalau sudah dapat pekerjaan yang mapan, penghasilan bagus, ya, kemudian sudah punya jodoh, keluarga baik, selesai puncak nikmat dunia selesai. Ini orang yang seleranya rendah. Makanya kalau selera tinggi, dia tidak akan mikir cuma tiga ini saja. Sehingga para ulama dengan cerdasnya dan punya selera yang tinggi, ketika beliau, ketika mereka berdoa, itu ditujukan untuk sesuatu yang paling bernilai. Makanya Rasulullah SAW menasihatkan ini doa yang sifatnya pribadi. Idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah firdaus. Fa innahu a'la al-jannah wa awsatuha. Karena firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Awsat itu tengah yang paling luas. Sehingga diajarkan punya selera yang tinggi kalau berdoa, ya. Jangan cuma sekedar rezeki, pangkat, karir, jodoh. Itu selera rendah. Wa qala aidan mumliyan ibnahu Abdullah. Dan beliau juga pernah mengatakan ketika mengimla, imla itu dikte. Ada pelajaran imla, pelajaran dikte. Ketika mendikte putranya yang bernama Abdullah. Imam Ahmad punya dua putra, semuanya ulama, Abdullah dan Saleh, dan punya satu keponakan juga ulama namanya Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya keponakan namanya Hambal. Wa inni as'alullah azza wa jalla ayyutila baqa'a amiril mu'minin wa ayyuthi wa ayyuthbitahu wa ayyumittahu minhu bima'unatin innahu ala kulli syai'in qadir. Ini doanya Imam Ahmad. Aku mohon kepada Allah agar Allah memperpanjang usia Amirul Mukminin. Semoga Bapak Presiden panjang umur. Wa ayyuthbitahu, dan semoga Allah mengkokohkannya, menguatkannya. Wa ayyumittahu minhu bima'unatin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolongnya bima'unah, dengan bantuan, dengan pertolongan dari Allah. Madda yamutu, artinya pertolongan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma wa inni as'alullah an yutila baqa'a amiril mu'minin. Ini doanya Imam Ahmad untuk pemimpinnya. Didoakan semoga panjang umur, semoga dibantu oleh Allah, dan satu lagi apa? Dan semoga dikokohkan kekuasaannya. Kita doakan, ya, semoga dibaik di panjang umur. Bukan malah didoakan cepat mati. Karena layaknya jengkel, ya, semoga cepat mati. Bukan malah didoakan semoga panjang umur. Semoga dikokohkan, tidak gampang dikalahkan, sehingga tidak gampang dikendalikan orang lain. Dan yang ketiga, semoga diberi bantuan, diberi pertolongan oleh Allah. Waqala Abu Bakrin Al-Marudi rahimahullah, sami'tu Aba Abdillah. Ini tadi Al-Marudi tadi. Saya pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa dzakara al-khalifah al-mutawakkil, dan beliau menyebutkan khalifah al-mutawakkil Amirul Mukminin rahimahullah. Faqala, lalu beliau mengatakan, inni la'ad'u lahu bis-salah wal afiyah. Sungguh saya mendoakan beliau al-mutawakkil ini dengan kebaikan dan al-afiyah. Afiyah itu bebas dari masalah. Walain hadatsa bi hadatsun latandurunna ma yahillu bil Islam. Dan ketika terjadi peristiwa, kalian akan melihat ma yahillu bil Islam, apa yang menempati dengan Islam. Hal la yahillu artinya menempati, maksudnya adalah apa yang sesuai dengan syariat Islam dan menguntungkan bagi Islam. Ini doa yang disampaikan oleh Imam Ahmad untuk al-mutawakkil. Qala Ahmad bin Hanbal, dan al-mutawakkil ini yang menyelamatkan Imam Ahmad setelah siapa? Musta'min al-Ma'mun, ya, al-Ma'mun meninggal kemudian diganti al-mutawakkil. Al-mutawakkil membebaskan Imam Ahmad. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa inni la ad'u lahu ay lil amin lit tasbid wa tawfiq fil lail wan nahar. Aku rajin mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita, untuk pemimpin kita, lit tasdid. Tasdid apa? Tasdid pakai sin kecil agar diluruskan. Qaulan sadida, ucapan yang lurus. Wa tawfiq, agar diberi taufik siang dan malam. Wa ta'yid, dan agar dikuatkan oleh Allah. Wa ara lahu dhalika wajiban alayya, dan menurutku ini wajib bagiku. Kata Imam Ahmad, dan menurutku mendoakan kebaikan ini wajib bagiku. Kata Jamal, kata Syekh Jamal, wajah hadha an hambalin aydan. Dan keterangan ini juga disebutkan oleh riwayat Hambal. Hambal siapa tadi? Keponakannya Imam Ahmad, muridnya Imam Ahmad, yang juga ulama. Kalau di atas dari Abu Bakar Al-Ma'udi, ada juga riwayat dari Ahmad, dari Hambal. Jadi Imam Ahmad diskusi antara beliau dengan muridnya dicatat oleh muridnya, dan disitulah menjadi madhabnya Imam Ahmad. Dia tidak menulis, tapi ditulis oleh muridnya. Makanya kumpulan semacam ini mereka namakan dengan Al-Masail, Masail Imam Ahmad milik murid-muridnya. Ada Masail Imam Ahmad milik Abdullah, Masail Imam Ahmad milik Ishaq, milik Al-Marudi, milik Abu Dawud. Abu Dawud penulis kitab sunnah, juga muridnya Imam Ahmad. Jadi fatwa-fatwa Imam Ahmad mereka tulis, terus mereka kumpulkan. Makanya kalau ingin tahu tentang fikihnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Ahmad, kita bisa membaca di kitab Masail Imam Ahmad. Ini karena ulama yang sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jadi pernyataannya menjadi dalil. Pernyataannya jadi dalil. Kita kalau kemudian mendapatkan satu masalah terus ada jawaban dari Imam Ahmad, kita lebih tenang, lebih yakin dibandingkan kalau yang jawab adalah mungkin tokoh masyarakat di sekitar kita. Mereka sama-sama manusia, dan mereka sama-sama tidak maksum. Cuman yang satu kenapa lebih kita yakini? Karena beliau sangat dekat dengan sunnah. Makanya orang kalau sudah terbiasa gesekan dengan sunnah, gesekan dengan Al-Quran dan sunnah, dengan dalil perkataan para salaf, nanti nular. Sehingga setiap pernyataannya selalu ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah. Qala Fudail ibn Iyad rahimahullah, lau kana li da'watun mustajabatun ma sayyartuha illa fil iman. Andaikan saya punya doa yang mustajab, saya tidak akan gunakan kecuali untuk mendoakan iman. Ila lahu, lalu beliau ditanya, kaifa dzalika ya Aba Ali, kenapa anda melakukan itu wahai Abu Ali, Ali bin Fudail bin Iyad, yang bergelar apa? Qatilul Quran, manusia yang dipantai Al-Quran, mati karena Al-Quran. Qala, kata beliau, mata sayyartuha fi nafsi lam tujizni, wa mata sayyartuha fil imam fasalahul imam salahul ibadi wal bilad. Kalau doa itu saya gunakan untuk pribadiku, maka dia tidak akan melampaui kecuali diriku. Orang lain tidak dapat manfaatnya. Namun kalau doa itu saya gunakan untuk iman, maka kebaikan imam adalah kebaikan bagi hamba dan negara. Sehingga yang dapat manfaat banyak. Cuman kita kayaknya merasa apa ya, kalau orang saya sebutnya kok artonya, ngapain saya mendoakan pemimpin itu? Padahal dia sudah banyak mengelilingi kita. Kita pelit untuk mendoakan pemimpin. Qala Ahmad bin Husain bin Hassan rahimahullah, sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal wa su'ila an fa'ati sultan faqala biyadihi a'afallahu sultana tambagi subhanallahi sultan Aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang ketaatan kepada Sultan. Faqala, kata beliau, biadihi arafallahu as-sultana. Tambagi. Wallahu alam. Ini maknanya apa? Saya harus mencari dulu. Ini kalimat-kalimat yang aneh. Jadi PR ya. Qala Abu Bakr al-Marudhi rahimahullah, sami'tu Aba Abdullah ya'muru bikafti dima' wa yunkiru al-khuruj inkaran syadida. Aku pernah mendengar Abu Abdullah memerintahkan jangan sampai terjadi pertumpahan darah, dan beliau mengingkari pemberontakan dengan pengingkaran yang sangat keras. Hukumnya ditegakkan jangan sampai terjadi pemberontakan. Dan sangat cocok untuk Anda sampaikan di kawan-kawan Anda, karena ketegangan antara rakyat dengan pemerintah di zaman kita ya, semakin kelihatan. Apalagi ada di antara mereka yang sudah mulai memicu terjadinya revolusi pemberontakan kepada pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi negeri ini dan terutama kepada kaum muslimin, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas kegiatan agamanya tanpa harus kemudian menumpahkan darah. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.